وقد حرر كتب الإمام ملاذنا عقيدته فهي شفاء من الضر وعني به ما ليس ينعك غيره لوجه الإسلام فيا لك من فخر وكان أشعريا لذلكنا أشعري itu adalah akidahmu dalam tauhid. Karena sesungguhnya wal manhalu dialah yang tersaring, asofi yang murni, anizaihi dari kesesatan wal kufri dan dari kekufuran. Wakat harroro dan telah menyusun dengan rapi Al-Qutbu Rajanya Wali Kutub Al-Imam Al-Pemimpin Al-Qutwa Maladuna ialah tambatan kami akidat aku akidahnya bahia asyifa'u minaturi maka ketahuilah bahwasanya akidahnya itu merupakan penyembuh dari segala macam gangguan atau bahaya atau penyakit wa'anibihi yang aku maksudkan dengan kutub dan iman itu manlisil atuwilu siapa yang tidak disifati selain dia dengan sifat apa? Hujjat Islam dengan hujjat Islam. Faya lakami fahri maka alangkah bangganya kita dengannya. Jadi masih menjelaskan kepada kita sambil hadir kita itulah hujan yang telah disebut Hujudah Allah Allah bahwasanya akidah kita dalam tauhid itu adalah Asy'ari Maturidi Asy'ariyah Maturidiyah yang akidahnya Asy'ariyah atau akidahnya Maturidiyah maka itu adalah akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan akidah Asy'ariyah itu ketafsirullah bin al-Haddad dalam syairnya tadi itu akidahnya yang terhimpun dalam akidahnya Imam Ghazali yang disebutkan dalam kitab Nasihatnya yang disebut di dalam buku-buku yang biasanya itu akidahnya Imam Ghazali nah itu semua keyakinan dan kepercayaan terkait dengan ilmu tauhid itu yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam akidahnya tersebut maka kita semuanya berkiblat ke sana kita tidak berkiblat kepada akidah-akidah yang baru yang tentunya banyak sesatnya banyak menyeleweng daripada kebenaran oleh kalinya ambil satu kaidah di dalam kedua kita di dalam kiblat kita di dalam apa yang harus kita ikuti dan kita teladani itu adalah ulama salaf bukan ulama khalaf sebagaimana disebutkan fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarri fi ittiba'i man khalaf. Semua kebaikan itu di dalam mengikuti ulama-ulama salaf. Dan semua keburukan itu di dalam mengikuti ulama-ulama khalaf. Nah, jadi apapun yang keluar daripada ulama-ulama sekarang ini, kita mengikuti atau tidak, ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau ulama yang ada sekarang ini mengikuti salaf, kita ikuti. Kalau dia mengikuti salaf, kita dia mengikuti. Selesai juga. Mau pakai istilah-istilah yang baru atau istilah yang lama, pokoknya lihat bagaimana isinya. Pokoknya semuanya itu, kalau tidak berkiblat kepada ulama salaf, kita tidak mengambilnya. Jadi ulama salaf itu yang di bawah 500 abad kelima, ada yang mengatakan yang di bawah abad pertama, yang memang itu ulama salaf. Apa yang ulama sekarang ini, ya? Jadi, nah sekarang ini tanpa kita sudon, tapi kita harus mempunyai sebuah pemisah furqan dan burhan. Kalau tidak, kita coba ngambingkan. Karena namanya setan yang kelihatan itu lebih berbahaya daripada setan yang tak kelihatan. Setan yang tak kelihatan tinggal kita mengatakan Allah, terbakar, hilang, terusir, pergi. Tapi kalau setan yang kelihatan itu lebih berbahaya. Karena kita panggil Allah aja, dia tak pergi-pergi. Terdepan kita. Nah, siapa setan yang kelihatan itu? Setan yang kelihatan itu adalah yang wujudnya seperti manusia, bahkan lebih daripada itu manusia yang soleh, bahkan lebih daripada itu manusia yang ustaz, bahkan lebih daripada itu dia mempunyai gelar, bahkan lebih daripada itu dia itu seorang panutan, bahkan lebih daripada itu semuanya, nah dia seorang alim yang kenal, yang berada dalam tradisi dan sebagainya, tapi ternyata ajaran itu menyimpang daripada ajaran salaf. Apa kita ambil? Apa kita ikuti? Tidak. Kenapa? Ulama siapapun dia, kalau dia tidak berkiblat kepada salaf, dan maksud dari para salaf adalah berkiblat kepada Nabi kita Muhammad. Cuma Nabi kita Muhammad tidak kita jadikan kiblat. Kenapa? Nggak mungkin kita bisa menjadikan dia pun dua. Beliau sempurna. Alat tapi ulama salaf itu adalah ulama yang paling berhati-hati dan sangat warak, sehingga tidak mudah mereka. Mereka berani mati untuk ilmu. Mereka berani mati untuk akhlak mulia. Mereka berani mati untuk pertahankan apa yang mereka ketahui daripada sunnah. Berbeda dengan ulama-ulama yang kalah. Oleh karena itu, maka di sini kita harus hindari sudon, ya, bahwasanya itu adalah ulama su atau tidak. Tapi kita harus hati-hati, karena kita sudah dijelaskan dan diarahkan, diajarkan oleh pengarang kita apa yang kita baca di Selasa. Kita alim atau alim, bahwasanya kita jangan sembarangan guru yang kita akan dari guru, jangan sembarangan ilmu yang kita pelajari, tapi lihat dulu siapa guru itu, ilmu yang bagaimana itu yang akan kita pelajari. Nah, apalagi di zaman seperti sekarang ini, yang fitnah itu bukan hanya menjangkit tempat-tempat maksiat saja tidak, tapi bahkan tempat-tempat pendidikan sudah terfitnah. Masjid-masjid sudah terfitnah, lembaga-lembaga yang dimuliakan sudah terfitnah. Ini tidak menyesal. Nah, tinggal di sini, patokan kita adalah ulama salaf. Kalau ulama yang ada sekarang ini berkiblat kepada salaf, maka kita mengikutinya. Tapi kalau tidak berkiblat kepada ulama salaf, kita tidak mengikutinya. Walaupun pakai istilah-istilah yang baru, kenapa itu semua adalah kalimat tuhakin uri dan bihar batil. Jadi ikuti. Jadi kalau ditanya, kita itu akidahnya bagaimana? Akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah itu adalah akidah yang dibawa oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, dan juga mereka para ulama salaf. Itu maksudnya yang dibuat, diperkasai oleh Imam Hasan Al-Basri, Imam Junaid, kemudian Abdul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Maturidi. Itu adalah perkasaan kita. Memang sekarang susah kita ya membedakan antara ulama yang benar-benar ulama atau ulama-ulamaan. Jadi sekarang ini kita di zaman fitnah. Tapi kita tidak usah bingung. Tapi jangan sudon. Jadi harus seperti itu. Karena kalau kita sudon, tambah lagi kita. Kalau kita langsung mengikuti, kita juga justru menjerumuskan kita ke dalam neraka. Nah, sehingga apa? Kita berhati-hati. Kita tidak sudon, tapi berhati-hati. Dengan kita lihat, jangan langsung ditampil. Di televisi muncul ada seorang alim. Lalu kita belajar, tunggu dulu. Siapa dia? Dia di Google. Dia di mana dia? Semuanya. Angkel Google tidak tahu semua kasar. Dari mana belajarnya? Bagaimana akidahnya? Bagaimana respon masyarakat kepadanya? Jadi, bukan yang hanya punya gelar saja. Bukan yang hanya jimamahnya besar saja. Bukan yang kelihatannya seperti orang soleh saja. Kenapa? Setan itu sudah bisa menyerupai dan menjelma serta berwujud orang-orang yang seperti itu pernah. Iblis itu pernah berwujud dengan berbagai macam wujud manusia, dari mulai yang jahat sampai yang soleh itu sudah pernah diwujud. Artinya apa? Sudah pengalaman iblis. Ya, tinggal bagaimana situasi dan kondisinya yang membutuhkannya. Nah, sekarang ini iblisnya banyak yang berimamah sekarang. Banyak yang berpakaian-pakaian orang alim. Nah, oleh karena itu, jangan kita bimbang, jangan kita ragu, tapi jangan sudon. Makanya kita pilih ulama-ulama yang mengikuti ajaran salaf. Dan kita hindari, serta kita kesampingkan sejauh-jauhnya salaf. Segala ajaran-ajaran ulama yang khalaf yang tidak berpindah kepada ulama salaf supaya kita paham. Jangan sampai kita buta cintanya, buta belajarnya, buta langkahnya. Jangan. Jadi kita itu harus berpindah kepada filsafat Quran. Quran itu adalah petunjuk. Quran itu adalah pemisah. Quran itu adalah hati kita. Quran itu adalah pemimpin kita. Quran itu juga imam kita, sehingga kita dalam segala hal kita lihat dulu petunjuknya bagaimana, apa yang diarahkan dalam Al-Quran, apa yang diarahkan dalam para ulama. Kalau kita tidak bisa mencernanya, tidak bisa menjangkaunya, maka kita hubungi seorang ustaz, seorang alim yang paling dekat, yang sudah jelas-jelas kita tahu bagaimana akidahnya. Tanya sama dia, bagaimana Al-Quran, bagaimana kalau saya mengikutinya YouTube ataupun di televisi dan sebagainya. Kenapa? Karena setiap orang yang kosong itu hatinya daripada ilmu, dia itu akan mudah dan lebih mudah untuk mendapatkan pengetahuan itu dari siapa saja. Jadi kalau semua yang beri pengetahuan salah, ya udah itu terus yang menaikkan dalam hatinya. Berapa banyak coba ketika masyarakat kufur. Dia seorang warga Nahdiyah. Dan begitu pulang sudah lain, tidak mau penur, tidak mau murita, tidak mau haula. Nah, ini salah satu contoh dari bagaimana kosongnya masyarakat daripada ilmu. Oleh karenanya, tugas kalian semuanya nanti ketika kalian pulang untuk mengisi pertama kali siapa? Warga kalian diisi dengan akidah benar, diisi dengan pemahaman yang benar. Nah, sehingga mereka tidak gampang terpleset, gampang terjerumus ke dalam akidah-akidah yang menyesatkan. Nah, sekarang ini gudangnya, akidah-akidah, kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan yang menyesatkan. Yang kalau semua kita lihat, dosennya bagus sekali. Nah, tapi itu menyesatkan. Nah, yang pertama, sebagai pembeda, pemisah, sebagai pegangan supaya tidak kita ragu dan bimbang. Yang kedua apa? Nah, yang kedua juga kita adalah zuriyatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Itu perintahnya Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan itu hadis lebih kuat daripada hadis Tsaqalain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya. Itu wa natalikum fikum Tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Jadi aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Nanti kalau aku sudah tidak ada, berpegang teguhlah pada dua hal ini. Dan kalau kalian berpegang teguh dengan dua hal ini, maka kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Itu sudah jelas kan? Nabi yang menghimbaukan, Nabi yang memberikan arahan buat kita semuanya. Lebih baik mana arahan Nabi apa arahan yang lainnya? Nabi. Apalagi ini hadis-hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Nabi Muhammad menyebutkan dua hal itu berupa apa? Yang pertama adalah apa? Kitab Allah, Al-Quran. Bilhuda wa nur Fasam sikubi. Itu ada petunjuk, itu ada cahaya. Berpegang teguhlah kalian kepadanya. Yang kedua apa? Yang kedua wa itrati ahli baiti dan keluargaku, zuriatku. Lalu Nabi Musa meneruskan hadis itu. Hadirukumullah fi ahli baiti. Zakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian ya pada ahli baitku. Aku ingatkan kalian kepada ahli baitku. Nah, jadi tinggal lihat saja. Siapa orang apa yang sekarang? Yang lagi kita kenal nih, ah, kita pegang mereka. Siapa mereka? Dia Syekh Muhammad Al-Bukhari. Pegang semua ajarannya benar. Lalu siapa? Habib Umar bin Habib, Habib Zaid bin Semir, Salim Syadri, Hasan Syadri. Nah, itu mereka semua apa yang dilihat lagi. Nasabnya jelas. Nah, mungkin mereka kita akan menjelumuskan. Ambil. Nah, jadi, walaupun habaib, walaupun dilihat Nabi yang disebut oleh Nabi dalam hadis yang lain sebagai sakinah penuh, tapi juga harus waspada. Karena ini adalah zaman fitnah. Jadi, Habib-habibah, aman dari Nabi. Ada ulama, ada ulama-ulamaan. Jadi cari yang habib beneran. Yang habib beneran itu jilidnya dua. Yang pertama, nasabnya diakui oleh Romito Alabiyah. Ya, ada nasabnya. Terus, yang kedua, dia mengikuti ajarannya salam. Siapa salafnya? Kakek moyangnya yang berkibar ke hadirat sana, ke datuk-datuknya dari mulai Habib Abdullah bin Abdul Haddad, Habib Ali Hafiz Zaidul Maulid, ke Habib Umar bin Abdul Rahman Aksal, Sahibul Ratif, Habib Abdul Rahman Sajjab, Al-Faqih Al-Mukaddar Madani, Habib Muhammad Mulai Dawile, ayahnya Habib Ali, Suhaib Masyarak, ayahnya Habib Muhammad Habib Alwi, Habib Al-Wayur, anaknya saya Mugim Gadam, Mugim Gadam. Nah, beliaulah yang termasuk memprakarsai Tariqah Al-Abi Alwi. Kemudian kepada Syekh Ahmad Muhajir. Lalu kemudian kepada Isa. Lalu kepada Syekh Muhammad Al-Baqir, Syekh Jamal Sawadik, Syekh Ali Al-Abidin, dan Syekh Hussein, Syekh Hasan. Nah, semua itu adalah pegangan kita. Mereka itu adalah tambatan kita. Mereka itu adalah idola kita yang dijadikan sebagai kiblat kita. Itu yang berkata di dalam sakinah tenun. Bisa terjadi yang namanya malapetaka berupa topan. Topan itu yaitu banjir yang melanda dunia semuanya. Di zamannya Nabi Allah Nuh alaihissalam, tidak ada tempat yang bisa menyelamatkan. Naik ke gunung mana saja, air sudah sampai ke batas tersebut. Pohon yang tinggi yang manapun, air sudah melebihi ketinggian pohon tersebut. Jadi tidak ada satu tempat pun kecuali sudah terisi dan tergenangi air. Tidak ada yang bisa digambarkan, tapi Nabi Musa menggambarkan di situ. Ada Safinano. Safinano itu yang menyelamatkan. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang daripada banjir, bandang itu, kecuali yang naik ke sepinan tenun. Nah, Alhamdulillah, di saat kita yang luar biasa seperti sekarang ini, maka tidak ada yang bisa selamat kecuali yang berada di dalam Sabinah Tunur. Siapa yang Sabinah Tunur? Sabinah Tunur itu salah satu dari tiga. Ya. Yang pertama adalah Zuriat Nabi, yang ciri-cirinya dua tadi, Nabi beneran tadi. Yang kedua adalah yang belajar kepada mereka dan mencintai mereka. Yang belajar kepada mereka dan mencintai mereka. Siapa mereka? Para kiai umumnya. Para kiai, nah itu mereka itu adalah yang sudah pernah belajar kepada guru-guru para habaib. Ajarannya juga direstui oleh para habaib. Sedangkan yang ketiga adalah para pencinta-pencinta habaib yang masih berpegang teguh dengan ajaran kakek moyang mereka. Nah itulah mereka yang berada di Sabinah Tunur itu. Dan semoga kita berada di dalam Sabinah Tunur tersebut sehingga kita termasuk yang selamat. Nah, karena itu, jadi memang yang namanya kita belajar itu sangat urgen ya, sangat penting, sangat darurat. Wajib kita belajar, cuma di dalam rangka kita belajar itu pun kita harus berhati-hati. Karena zaman sekarang ini kita sudah melanda dan sampai kepada lembaga-lembaga pendidikan. Jadi kita harus pilih-pilih. Bukan semua lembaga pendidikan, bukan semua konfes kita masuk ke sana. Bukan semua ustadz yang muncul dari sini kita boleh mengambilnya. Bukan semua orang yang memberikan pencerahan di YouTube itu boleh kita mengambilnya, tidak. Tapi kita harus seleksi dulu. Apakah ini ada ciri-ciri yang tadi atau tidak? Apa ciri yang pertama? Nah, dia alim beneran, apa alim-aliman? Ulama beneran atau ulama-ulama? Nah, yang pertama. Yang kedua, kalau dia itu habib, maka kita lihat dia habib beneran apa habib iman. Yang ketiga adalah dia tergolong Sabinah Tunur atau tidak. Karena Nabi Rasul sudah menjelaskan bahwasannya yang bisa menyelamatkan nanti di akhir zaman itu adalah Sabinah Tunur. Siapa Sabinah Tunur? Ada tiga orang, ada tiga kelompok. Yang pertama adalah kelompok Zuriat Nabi sendiri, yang nasabnya jelas, tarifahnya juga jelas, ilmunya juga jelas, akhlaknya juga jelas. Yang kedua adalah para ulama yang belajar kepada mereka, berkiblat kepada mereka, mengakui keutamaan mereka dan mencintai mereka. Sedangkan yang ketiga adalah kelompok masyarakat awam yang cinta kepada mereka. Nah itu adalah mereka yang berada di dalam satu. Nah, oleh karena itu, maka setiap kitab-kitab salaf yang kita pelajari itu semuanya itu menuju ke sana, memberikan arahan dan himbauan kepada kita semuanya supaya kita tidak tersesat. Nah, kita itu diarahkan menuju kepada para ulama salaf dengan tujuan supaya kita itu semuanya selamat. Artinya kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga kita semua terpaksa selamat dunia sampai di akhirat. Semoga kita semuanya termasuk yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita dimudahkan mental untuk bertemu dengan mereka-mereka yang menuntun kita ke arah yang benar, bukan ke arah yang salah, ke arah yang hak, bukan ke arah yang batil, ke arah kebenaran, bukan ke arah kesalahan, ke arah yang di situ ada sahabat Nabi, di situ ada para tabiin, di situ ada para ulama salaf, bukan yang di situ benci kepada mereka. Dan semoga kita semuanya terus diberikan hidayah untuk itu sampai kita meninggalkan dunia fana ini yang penuh dengan cobaan ini dan keadaan khusnul khotimah. Hadi ini ya Rabbul Alamin, salihah wa lamar salihah fatihah. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa